Jackson Remixer Remix. Titik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, harus kau gugur ke bumi. Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang berseni, harus kau berakhir kini. Remix. gentlemen, back again with me, I, Dixon Remixer, Remix.